Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati al-kiram wa ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari yang hendaknya selalu dijaga dan dievaluasi oleh penuntut ilmu agama adalah semangat, al-hirs. Al-Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, sahib Abi Hanifah rahimahullah, Nu'man ibn Thabit, beliau mengatakan, al-ilm syai'un la yu'tika ba'dah hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu agama itu sesuatu yang tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sampai engkau memberikan untuk ilmu tersebut semua kemampuanmu. Semua kemampuanmu. Memberikan semua kemampuan kita, ilmu akan datang sebagiannya. Maka semangat, stabil, jangan kendor, futur yang tidak terus menerus, ini harus dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal haditsi ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Sungguh aku telah mengira dengan perkiraan yang kuat, wahai Abu Hurairah, tidak akan bertanya kepadaku tentang hadis ini, hadis terkait syafaat, seorang pun yang mendahuluimu. Kenapa? Kata Nabi, karena aku melihat semangatmu yang begitu amat kuat terhadap hadis. Terhadap apa? Hadis. Lalu beliau baru menjelaskan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsihi, rawahu al-Bukhari. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Artinya dia ahlu tauhid, khalisan min qalbihi, yang dia ikhlas mengucapkannya dari dalam kalbunya, dari dalam dirinya. Rawahul Bukhari. Ikhlas dalam syahadat ini merupakan syarat. Ikhlas dalam syahadat la ilaha illallah merupakan syarat. Yang apabila tidak ada keikhlasan padanya, maka tidak sah persyahadatan seseorang. Imam Al-Bukhari rahimahullah selaku perawi hadis membawakan kisah ini pada bab beliau, bab al-hirsu 'alal hadis, bab semangatnya seseorang untuk meraih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaca dan bercermin akan keberhasilan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ilmu yang ghazir, ilmu yang banyak melimpah pada beliau, di antara yang beliau jaga adalah semangatnya. Waktu beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbilang singkat. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih atau 3 tahun lebih. Kita bulatkan kurang lebih 4 tahun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang singkat seperti itu, beliau masyhur minal mukthirin fil hadis, termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan fil hadis fadlu Abi Hurairah wa fadlul hirs ala tahsilil ilm. Di dalam hadis ini terdapat dua faedah. Yang pertama, keutamaan sahabat Abu Hurairah. Keutamaan sahabat Abu Hurairah masuk pada perkiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu kuat, bahwa tidak akan bertanya tentang syafaat, hadis tentang syafaat lebih dahulu seorang pun dibanding Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau seakan merekomendasi, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku selama ini melihatmu adalah seseorang yang sangat semangat, antusias tinggi untuk mendapatkan hadis. Ini faedah yang pertama. Agar kita mengenal siapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kita mendengar pembicaraan sebagian ahlul bidah terkait beliau, kita mengerti salah satu rekomendasi resmi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semangatnya beliau Abu Hurairah pada hadis. Dan ini wajib untuk setiap kita meniru beliau. Semangat, ya. Semangat alal hadis. Yang kedua, faedahnya fadlul hirs ala tahsilil ilmi. Keutamaan semangat di dalam mempelajari ilmu, menghasilkan ilmu. Hasil, menghasilkan, mendapatkan ilmu itu bukan sesuatu yang mudah, tanpa tantangan. Tantangannya begitu banyak. Dari diri kita yang malas, perlu kita atasi dengan kesabaran dan semangat dari guru yang mungkin kita tidak cocok, baik cara penyampaiannya atau gaya bahasanya atau kedisiplinannya, berbagai macam faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan al-ilm. Tapi dengan semangat yang selalu dijaga, tahun bertambah tahun, bulan berganti bulan, minggu berganti minggu, semangat inilah yang bisa menjadi kunci solusi untuk kita selalu mulazamatul alim. Tidak ada tempat untuk mendapatkan ilmu tanpa masyakil, tanpa satu hal yang harus disabari. Ketika seseorang memiliki prinsip al-hirs, memiliki prinsip untuk selalu stabil menjaga dan mengevaluasi semangat dia di dalam talabul ilmi, biiznillah dimanapun dia belajar, dia akan mudah mendapatkan ilmu. Semua para sahabat selain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum ajma'in, juga memiliki kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana mereka semangat di dalam menuntut ilmu. Futur, lemah, ini memang menjadi konsekuensi dari iman setiap kita. Ahlus sunnati wal jamaah memiliki prinsip al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ini berpengaruh pada semangat dan tidaknya kita di dalam talabul ilmi, di dalam meraih ilmu. Namun ketika kita memiliki niat, tekad untuk selalu bersemangat melihat para sahabat, para tabi'in, para a'immah yang mencontohkan untuk selalu menjaga dan mengevaluasi semangat mereka dalam talabul ilmi, biiznillah kita akan mudah mendapatkan al-ilm. Mendapatkan apa? Al-ilm. Ini sudah menjadi garis ketentuan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditawar lagi. Semangat merupakan modal utama untuk mendapatkan ilmu agama. Jangankan ilmu agama yang rintangannya itu melebihi rintangan-rintangan pencapaian pada hal yang lain. Ilmu dunia ataupun harta benda itu pun dicari harus dengan sungguh-sungguh, semangat, tahan banting. Dan itu terbukti orang dalam ilmu dunia jadi profesor, jadi insinyur, jadi doktor, spesialis ini, spesialis itu. Itu semua karena mereka memiliki semangat. Memiliki semangat. Kalau kebetulan kampusnya ada di luar kota, mereka mau berjauhan dari orang tuanya. Kalau kebetulan harus kos, kontrak, mereka juga bersemangat untuk itu, ya. Yang akhirnya sebenarnya ilmu dunia itu tidak akan mendekatkan seseorang kepada Allah jika hanya murni untuk dunia. Ilmu dunia akan bermanfaat untuk seseorang di saat dia mengaitkannya dengan program-program ibadah. Dengan program-program ibadah. Punya ilmu tentang kelistrikan, dia memasang listrik pondok pesantren, listrik masjid. Punya kemampuan pada sound system, dia kaitkan dengan sound system untuk taklim, daurah. Memang betul dapat dimanfaatkan, tapi tidak setajam ilmu agama. Ilmu agama dari zatnya langsung dapat digunakan untuk mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Sebatas seseorang masih berproses, dia telah mendapatkan pahala. Maka sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak semangat. Sebenarnya tidak ada alasan. Namun demikian, sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah, kita harus mengingat syayatin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan setiap untuk setiap para nabi, untuk setiap para nabi dan para pengikutnya, musuh-musuh dari kalangan syayatin, baik jin ataupun manusia, yang saling memberikan informasi satu sama lain, ucapan-ucapan yang indah namun sebenarnya menipu. Kamu kalau terus berada di pondok pesantren, masa depanmu seperti apa? Masa depan itu harus difikirkan. Kamu kedepannya juga akan beribadah, memiliki anak, memiliki istri. Kedepannya juga kamu perlu untuk beribadah dengan sifat-sifat harta. Artinya beribadah dengan ibadah yang berkaitan dengan maliyah. Ucapan baik. Tapi terselubung di bawahnya mengendurkan. Fi talabil ilm. Siapa yang mengatakan menikah tidak baik? Dan siapa yang mengatakan bahwa menikah itu tak bisa tanpa harta? Siapa yang mengatakan Idul Adha membeli hewan itu tanpa harta? Betul, itu semua membutuhkan harta. Tapi di saat wasawis, bisikan-bisikan itu masuk pada telinga seorang santri, di saat dia masih belajar, sebenarnya itu bukan masukan. Tapi itu adalah syubhah. Itu adalah syubhah. Yang kalau dicermati lebih dalam, dicermati bitama'un lebih dalam, seseorang yang ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirman, uqiba bilhirman. Kalau direnungi lebih dalam, lebih teliti, seseorang yang ingin tergesa-gesa sebelum waktunya, justru dia akan dihalangi dari sesuatu yang dia ingin meraihnya dengan tergesa-gesa itu. Seorang santri, belum waktunya dia untuk mencari nafkah, belum nam taklufatul hayah, beban hidup, sebenarnya belum untuk dia, belum mendesak. Hanya tindakan-tindakan preventif. Dia ingin survive, ingin bertahan diri, ya. Yang itu sebenarnya masih ditopang oleh orang tuanya atau oleh pihak-pihak yang memang menjadi walinya. Dia justru akan mendapatkan kegagalan. dihukum dengan hirman. Justru dia akan buta dengan peluang-peluang rezeki itu. Kenapa? Karena di antara asbab untuk seseorang mendapatkan rezeki selain kejelasan status dia, ini kalau garis pandangan manusia. Dua, relasi, link, momentumnya tepat. Ketika seseorang dilihat masih usia belajar, masih umur-umur bisa dimaksimalkan mendapatkan ilmu, namun dia berpikiran untuk mencari nafkah, ya, mencari penghasilan di saat dia masih seperti itu, status dia dipandang orang pun status masih status santri, ya, orang pun sungkan akan memberikan masukan-masukan terkait dengan itu, khawatir mengganggu juga. Kemudian secara otomatis dia tidak akan mendapatkan link relasi. Rezeki memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya tawakal itu harus menyertakan asbab. Menyertakan apa? Asbab. Itu kadang muncul bisikan-bisikan seperti itu. Dan itu sebenarnya adalah syayatin, bisikan-bisikan yang tidak baik, yang akhirnya membuat kita lemah, membuat kita tidak semangat, membuat kita jauh dari ilmu, dari al-ilm. Kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bisa beramal pada amalan-amalan yang sifatnya dengan harta. Kita tidak dibebani harus. Saya ulangi. Kita tidak dibebani harus bisa beribadah pada ibadah-ibadah yang kaitannya dengan harta. Itu hanya sifatnya mengalir. Kalau memang kita dimudahkan harta dengan sebab yang halal, maka kita disyariatkan untuk zakat, disyariatkan untuk Idul Adha, disyariatkan untuk umrah, disyariatkan untuk haji. Artinya pandangan ini, ya, untuk mematahkan bisikan-bisikan syaitan di saat kita masih belajar, diiming-iming seakan-akan engkau nanti tidak akan bisa beribadah dengan ibadah-ibadah maliyah. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala Razzaq, pemberi rizki. Pemberi rizki di saat Allah misalnya tidak memberi rizki kepada kita, kita akhirnya tidak bisa menunaikan ibadah haji, tidak dosa. Niat memang betul niat. Tidak ada orang tidak niat ibadah. Kalau sampai dia ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki harta kemudian tidak bisa beribadah umrah, tidak dosa. Tidak dosa. Ini taruhlah parah-parahnya. Buktinya banyak juga santri yang bisa umrah. Contohnya Ana. Ya. Contohnya saya sendiri. Ya kan? Saya santri, tadinya santri. Nah, artinya semangat fi talabil ilmi itu jangan dipatahkan. Karena syubhat yang seperti ini, ya, bayangan-bayangan saya tidak bisa beribadah nantinya kalau tidak punya harta, ya. Ini dibilang syubhat karena memang ya betul juga ibadah dengan harta itu penting. Tapi kalau bayangan ini untuk mematahkan semangat orang di dalam thalabul ilmi, ini yang salah. Ini yang apa? Salah. Timingnya tidak tepat. Timingnya tidak apa? Tepat. Allah Subhanahu wa taala di saat mentakdirkan seseorang dekat dengan ilmu agama, itu sebenarnya tanda-tanda rahmatnya. Tanda-tanda rahmatnya. Jujur saja, Ini bapak-bapak yang di sini sudah tua, kalau diminta balik muda lagi, insya Allah semangat menuntut ilmu. Gini apa mboten, Pak? Iya. Karena sebenarnya berumur, ilmunya minim, itu susah. Jangankan berumur, masih muda ilmunya minim juga susah kan? Susah. Jadi seorang santri, seorang talabul ilmi, talib al-ilm, yang perlu disetabilkan itu adalah semangatnya. Semangatnya. Ya. Tidak perlu khawatir dengan kita memaksimalkan kesempatan. Saya ulang ini, memaksimalkan kesempatan. Karena masing-masing kesempatannya berbeda-beda. Kadang-kadang ada anak umur 15 tahun memang tidak ada kesempatan menuntut ilmu lagi. Dia sudah disuruh pulang. Keadaan keluarganya tidak memungkinkan untuk ditinggal. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, dan seterusnya. Bahkan ada yang setelah menikah pun masih diberi kesempatan untuk talabul ilmi. Maksimalkanlah kesempatan itu. Karena sebenarnya ketika seseorang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar mendekat dengan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ragu dengan firman Allah, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Ini tidak hanya di akhirat. Di dunia juga seperti itu. Fi izzin. Seorang alim itu dalam kemuliaan. Walaupun bila mal, walaupun tanpa harta. Walau bila asyiratin, meskipun dia hidup sebatang kara. Walau. Meskipun. Seorang yang memiliki ilmu agama tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat sejarah yang tidak begitu jauh dari kita. Al-Imam Samahatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah. Di umur 16 tahun, beliau punya uzur, sebenarnya punya uzur untuk tidak semangat menuntut ilmu. Karena beliau pandangan matanya mulai terganggu. Pandangan mata. Mata ini kan penting sekali untuk membaca, untuk menelaah, mutala'ah. Wong kita juga sering ya. Tidak terganggu. Min saja, min. Ya, matanya plus atau min. Kita terganggu mau baca Quran. Ya, kalau kacamata tidak, kebetulan tidak terpakai, kesulitan juga. Beliau Samahatu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah yang pada saat itu masih muda. Ya, anak muda, umumnya anak muda gimana sih? Umumnya anak muda itu kan suka mencoba, kepingin pengalaman, ya. Nah, punya gejolak-gejolak. Sampai umur beliau 20 tahun, benar-benar beliau tidak bisa melihat. Benar-benar beliau tidak melihat. Dan jangan dibayangkan umur 20 tahun beliau sudah menjadi alim, kabir, yang ucapannya ditunggu-tunggu. Belum. Belum, walaupun beliau sudah dzu ilmin, sudah memiliki ilmu. Artinya pada umur 20 pun beliau masih proses untuk terus bertambah ilmunya, Sampai bibinya Ibnu Baz rahimahullah, kasihan banget kamu ya Ibnu Baz, masih muda sudah buta ya Abdul Aziz. nanti masa depanmu bagaimana? Masa depanmu bagaimana? Lihat nih, masa depanmu bagaimana, wahai Abdul Aziz? Beliau tidak kemudian, oh iya ya, mending saya belajar otomotif deh. Oh iya ya, saya belajar perselesan lah. Saya berusaha ini, berusaha itu, pertanian, peternakan atau apa, enggak. Beliau lanjutkan menuntut ilmu. Begitu beliau mendapatkan ilmu yang banyak, apa yang terjadi? Beliau dijadikan mufti, pemberi fatwa resmi. Dalam keadaan beliau bukan keturunannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Mufti kerajaan Saudi itu resminya itu adalah keturunan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kayak sekarang mufti sekarang ini Abdul Aziz Al-Syekh. Yang sebelumnya Syekh bin Bas Muhammad ibn Ibrahim. Seterusnya itu ketika di masa Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala meninggal, dilihat orang yang berilmu di mamlakah Saudiyah, kerajaan satu negara, dilihat tidak ada yang melebihi ilmu Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Baz. Orang buta kalau tidak memiliki semangat, apa bisa memiliki ilmu? Bisa, sulit. Begitu beliau besar dengan modal ilmu yang Allah berikan kepada beliau, tanpa pantang menyerah, semangat, beliau itu rangkap jabatan. Saya ulangi, rangkap jabatan. Jadi bertumpuk-tumpuk beliau itu menjabat ini, menjabat ini, menjabat ini, menjabat ini. Kalau tidak salah sampai 9. Beliau sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang buta, orang kafif, raja saja nurut, raja, bukan gubernur, bukan bupati, raja nurut. Dengan masukan beliau, apa bobotnya pada Syekh Abdul Aziz bin Baz? Ilmu agama. Apa di Saudi tidak ada insinyur, tidak ada dokter, tidak ada orang yang ahli-ahli di bidang ini, di bidang itu? Banyak. Tapi Allah memuliakan ahlul ilm karena beliau berusaha selalu stabil, ya, di dalam apa? Memiliki semangat thalabul ilmi. Jangan ikuti bisikan syaitan. Nanti kamu akan jadi apa ke depannya? Ya tetap jadi orang. Ya. Nah, kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seafdal-afdal wasilah. Walaupun tidak diniatkan untuk mendapat kemuliaan itu adalah ilmu agama. Maksudnya walaupun tidak diniatkan, orang menuntut ilmu tidak ingin dipuji-puji. Ketika dia berilmu, pasti ada orang muji. Pasti ada orang apa? Memujinya. Karena ini jalan kemuliaan, syaitan itu tidak akan diam. Kamu sudah capek, sudah lama kamu menuntut ilmu, kamu santri dari klekar, ya, dari umur 5 tahun kamu sudah nyantri, ya. Sekarang kamu saatnya mencari pengalaman luar, ya. Nah, orang-orang anak-anak seumur kamu itu seharusnya sudah bisa beli motor sendiri, ya. Nah, namanya santri kan ngerti birrul walidain. Jadi iming-imingnya adalah kamu juga harus bisa mandiri, jangan menyusahkan orang tua. Syaitan itu pintar saja. Syaitan di dalam menjauhkan seseorang dari kenikmatan, dari anugerah Allah yang besar dengan syubhat. Kalau tidak membuat orang itu rancu berpikir, tidak akan layak dikatakan syubhat. Tidak akan layak dikatakan syubhat. Ya. Mau seseorang santri dirayu dengan, "Dah kamu kan belum pernah mabok. ya keluar mabuk enak banget, ngerokok juga wah enak banget, seger, anti kecut, nggak bakal. Ya dia akan dirayu dengan apa ya, gambaran-gambaran seperti ada pahala yang menunggu dia. Dalam keadaan dia sebenarnya di tengah pahala yang begitu melimpah, pada jalur rel yang sudah bagus sebenarnya. Maka di antara yang perlu untuk selalu dijaga itu adalah stabil, hirs, semangat. Ingat bahwa kemuliaan dengan ilmu agama ini jauh di atas kemuliaan yang diraih dengan segala-galanya. Kemuliaan kan diraih dengan pengikut yang banyak, diantaranya ya kan, jabatan. Diraih dengan uang. Dengan uangnya banyak orang dimuliakan. Di antara banyak sebab yang dengannya seseorang dimuliakan, ilmu adalah satu wasilah yang sangat baik. Karena orang mencintai ahlul ilmi itu tulus dari dalam kalbu yang terdalam. Loyalnya itu loyal tulus. Antum cinta Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali? Naam, ana cinta beliau. Antum cinta Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah? Naam, ana cinta beliau. Antum cinta Syekh Abdul Muhsin Abbad? Antum cinta ulama? Antum cinta? Naam. Mendapatkan apa cintamu pada beliau? Harta? Tidak. Tulus. Ya. Memang betul mencintai ulama itu termasuk dari bagian dari Islam. Tapi berbeda dengan orang itu cinta karena harta. Karena itu bos saya. Karena itu adalah atasan saya. Karena itu adalah owner perusahaan saya. Beda. Kecintaan yang dibangun di atas loyalitas uang, rubiah, dolarot, beda. Seseorang dicintai karena ilmunya itu lebih mulia dibanding seseorang dicintai karena jabatannya, karena kekerabatannya, karena uangnya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, man humani la yashba'an, dua semangat yang tidak pernah tertutupi. Artinya semangat yang selalu menggebu-gebu, tidak akan pernah tertutupi. Talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu agama dan penuntut harta dunia. Oh enggak Ustaz, itu buktinya talibul ilmin juga sudah merasa puas. Talib ilmi error, ya. Nah, talib ilmi yang sebenar-benarnya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuntut ilmu yang sebenar-benarnya tidak akan pernah merasa puas, tidak akan. Siapa sih yang enggak pernah dengar orang namanya Muhammad ibn Nuh Nasiruddin Al-Albani? Ini di Masjid Shadiqul Amin rata-rata dengar kan, Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, ana tuwailibul ilm. Aku itu tuwailibul ilmi. Aku ini hanya penuntut ilmu kecil-kecilan. Ya. Saya bukan tokoh ataupun bukan gudangnya ilmu. Aku ini cara orang usaha, usaha kecil-kecilan, remeh. Kita tahu ilmu beliau dalam, luas. Tapi kenapa beliau mengatakan ana tuwailibul ilm? Tersirat pada ucapan itu bahwa aku ini masih terus butuh ilmu. Masih terus butuh penambahan. Ya. seorang yang muwaffaq, ketika bertambah ilmunya, bertambah semangatnya. Bertambah ilmunya, bertambah semangatnya. Terus merasa kurang. Ilmu itu bertambah digali, bertambah kita merasa, naam, ilmu tidak ada batasnya. Demikian pula talibud dunya. Orang yang benar-benar sejati pencari dunia. Sejati pencari dunia ya. Rakus kelas berat. Ya. Itu tidak akan pernah merasa kaya. Walaupun duitnya itu sudah triliunan. Dia akan terus mengembangkan usaha-usahanya. Kalau ikhwah salafi, seorang yang sudah mendengar hakikatul dunia, ngerem kan? Sudah enggak sejati lagi. Semangatnya sudah tidak seperti orang yang tidak terpoles, nyari dunia yang penting bisa untuk ibadah di akhirat. Nah, itu bagus. Ya. Nah, bagus. Carilah dunia yang tidak mengganggu agama kita. Carilah dunia yang bisa menambah kualitas agama kita. Qona'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Memanfaatkan rizki yang Allah berikan untuk akhirat. Ini kalau orang-orang yang sudah taklim, sudah mulai memahami, dipandang oleh ahli dunia itu adalah orang-orang putus asa. Ya. Itu orang-orang yang semangatnya kurang. Ya. Makanya tidak heran mereka memberikan iklan gitu ya, di video atau di internet atau di mana, 15 tahun penghasilan 20 juta kayak gitu kan. Itu untuk mendongkrak rakusnya seseorang terhadap apa? Harta benda. Ya. Karena memang manhumani la yashba'an. Dua semangat yang menggebu-gebu jika hakiki, ya, tidak akan pernah tertutupi. Pencari-pencari dunia itu siap rusak agamanya. Orang pencari dunia itu siap rusak agamanya. Nabi bersabda di dalam hadis masyhur, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ittaqu az-zulma fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqush-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum 'ala safki ad-dima'i hamalahum 'ala safki ad-dima'i wa al-i'tirad 'ala maharim 'ala maharimihim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian kezaliman, jauhi oleh kalian kezaliman, karena namanya kezaliman itu akan membuahkan kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman itu akan membuka apa namanya, akan membuahkan kegelapan. Kita ingat hadis tentang orang muflis, orang yang apa, orang yang bangkrut. Dia bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, pahala puasa, namun dia suka mencela fulan, dia cela, sudah memukul fulan. Wa akala mala hadza, juga sudah mendolimi hartanya fulan. Dolim ya ini. Akhirnya apa? Dalam hadis itu akhirnya kesalahannya pahalanya dibagi-bagi. Kalau pahalanya habis, dosanya orang yang didolimi diberikan kepada dia. Gelap enggak itu? Gelap. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, ittaqush-shuh, jauhilah oleh kalian perangai rakus harta, pelit belanjanya. Syuh itu kalau lagi nyari semangatnya pol, kalau lagi infak pelitnya pol. Itu syuh. Maka Allah berfirman, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat ke-9. Dan barang siapa yang terlindungi dari sifat syuh pada dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Karena cinta harta itu sifat dasar kita. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh untuk cinta pada harta itu manusia benar-benar menggebu-gebu. Tapi hati-hati, jangan rakus. Sehingga na'am, kata Nabi, hamalahum. Karena sungguh yang namanya syuh tadi itu akan ataupun benar-benar telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian yang sifatnya seperti ini. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Membawa mereka untuk mudah menumpahkan darah. Bunuh-membunuh biasa, yang penting untung besar. Melanggar yang haram-haram biasa gak apa-apa, yang penting untung besar. Yang penting untung apa? Besar. Ini. Berarti orang yang mencari dunia dengan semangat yang tidak terbatas, menggebu-gebu, ini akan menerjang berbagai macam apa? Kesulitan-kesulitan. Itu bukan hal remeh loh ya. Peperangan antara ahli ekonomi, perang pasar, itu kadang makan hati. Ya. Bahkan ada yang mencampurkan dengan perdukunan. Baru bawa bakso anyar sampai pangkalan bosok, busuk, ngadon roti, bisa ada tikusnya. Kok tahu Ustaz? Ya ada yang cerita langsung sanad ali. Ya. Nah, pengusaha. Dia tidak merasa bikin roti nyampurin cindil tikus. Tapi kok ada cindil tikusnya? Ya. Kalau misal itu bukan sihir, berarti kan ada orang jahil. Ya. Nah, apa yang membuat pertarungan seperti ini jadi tidak sehat, jadi syirik, menjatuhkan agamanya? Orang kalau sampai urusan dunia masuk kepada ranah klenik, itu apa? Rakus kan pada dunianya? Syuh. Ya, asyuh. Nah, penuntut ilmu yang hakiki, itu juga seperti itu, halangan rintangan. Baqi ibn Makhlad rahimahullah dari Spanyol datang ke Kufah berbulan-bulan sampai sana Imam Ahmad tidak boleh menyampaikan hadis. Beliau gimana? Gini aja Imam Ahmad. Aku setiap hari pura-pura jadi orang gila aja. Kan jadi enggak ketahuan nih. Pura-pura jadi orang gila, penyamaran kelas tinggi. Pengin apa? Bukan intel. Bukan. Beliau itu nyamar jadi orang gila supaya dapat hadis. Ini memang talib ilm hakiki. Ya. Kalau kita masih kelasnya di pondok lauke kerupuk terus di melempem kayak kerupuke, ya berarti belum talib ilmi hakiki. Naam. Ya. Naam. Jadi talib dunia hakiki itu seperti itu. Bisa mubat mabit tidak jelas. Ya. Kalau talib ilm, ya, yang hakiki juga mubat mabit tapi dalam arti positif. Ya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin lah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tidur di depan pintu seorang sahabat Ansari. Tidur di depan pintu nunggu seorang alim. Berat enggak? Berat, tapi gitu namanya orang menuntut ilmu semangat itu ya mubat mabit. Ya, seperti antum ini. Masyaallah walhamdulillah. Pondoknya di Cilongok, padahal saya asli orang Ambon, padahal saya asli orang mana? Mubat mabit, ya. Wis ke Cilongok enggak apa-apalah. Jauh-jauh saya untuk apa? Talabul ilm. Ya. Nah. Tidak cengeng. Tidak gampang menyerah. Barakallahu fikum. Karena sesuatu yang mahal harus dicari dengan jerih payah. Ya. Enggak ada sesuatu yang mahal kemudian diobral gitu, enggak ada. Ya. Artinya diobral di sini tidak perlu ada perjuangan. Ilmu itu mahal sekali. Maka di antara thullabul ilmi dari tahun ke tahun pasti akan disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar-benar semangat, mana yang enam tidak benar-benar semangat. Di antara yang bisa menjaga itu tentunya niat yang jujur di dalam menuntut ilmu itu, niatnya jujur. Kemudian carilah teman yang baik, carilah teman yang baik. Kemudian di sini banyak ya kisah-kisah salaf dari sahabat, dari para tabi'in, Imam Syafi'i juga ada di sini dikisahkan. Naam. Dikisahkan sabarnya mereka untuk ilmu pada makanan. Maksudnya makanan seremeh apapun yang penting dapat ilmu enggak apa-apa. Ya. Ada juga harus bangun tiap malam. Ya, Imam Syafi'i itu pernah di suatu hari bersama Al-Imam Humaydi rahimahullah ketika di Mesir, ya, Imam Humaydi kebetulan posisi tempat tidurnya di bawah, Imam Syafi'i di atas. Zaman dulu kan enggak ada listrik, adanya teplok, ya, lilin dari minyak. Gludak gludak gludak, Imam Humaydi naik. Ada apa Abu Abdillah? Ada satu faedah, khawatir kelalen, khawatir lupa arep tek catet disit. Jadi glotak-glotak nundur ki ada apa? Ada apa di atas? Ternyata beliau ingat satu faedah yang pengin beliau catet. Itu mobat mabit namanya. Ya. Talib ilm. Ya. Imam Bukhari bisa dalam semalam itu bolak-balik bangun. Baru sebentar bangun, nulis ilmu lagi. Baru sebentar bangun lagi, nulis lagi. Ya. Kita juga bisa niru setiap malam bangun, kencing. Aneh ya. Kalau kebelet kencing mesti bangun, tapi ya orang mampir sholat. Ya. Kebelet kencing. Akhirnya kamar mandi. Ya balik lagi nanti. Ya. Nah, ya aneh tapi nyata. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini dulu ya yang saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Kita sudah taklim 53 menit. Insya Allah cukup. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memompa semangat kita kembali. Ya, semampu kita yang santri masjid, ya semangatkan taklim di masjid-masjid. Yang santri pondok, ya semangatkan di pondok-pondok. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.